Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baru pertama kali berkhotbah di sini. Meskipun saya pernah berkhotbah di sister church-nya. Jadi sebelum gereja ini berdiri, beberapa bulan sebelum berdiri, kalau saya tidak salah, sebelum memakai nama ini, saya justru berkhotbah di sister church-nya di Sydney justru. Jadi ke Indonesian Reformed Church. Jadi saya anggap jadi pernah gitu, karena sama-sama, kan saya baca tadi itu bahasa Inggrisnya Indonesian Reformed Church gitu. Jadi saya anggap pernah berkhotbah, jadi nggak perlu perkenalkan diri lagi gitu ya. Jadi langsung bisa membahas apa yang akan jadi tema pada pagi hari ini. Temanya itu tertulis di situ, itu saya ganti sedikit dengan keseluruhan bahasa Inggris gitu. Jadi Biblical Infallibility. Saya kesulitan membuat terjemahannya, karena terjemahannya itu bisa membingungkan. Karena soal infallibility itu, orang suka bilang itu Alkitab itu tidak bersalah, atau ada juga bilang Alkitab itu tidak ada cacat atau tidak ada celanya. Tetapi itu agak rancu dengan satu tema yang lain, yaitu inerransi. Jadi di situ bicara juga Alkitab itu tidak ada kesalahan. Meskipun di dalam dua hal ini itu berbeda gitu ya, antara infallibility dengan inerransi. Jadi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya pengen memberikan definisi dulu, sehingga kita bisa membedakan sebenarnya apa yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Saya memberikan perbedaannya itu dengan inerransi. Jadi kalau inerransi itu berbicara, Alkitab itu tidak memiliki kesalahan atau tidak mengandung kesalahan di dalam hal misalnya data-data ilmiahnya, jadi data-data saintifiknya, atau kemudian data apa geografinya, atau kata-kata dan kalimat yang ada, itu dibilang itu inerransi. Jadi tidak memiliki kesalahan seperti itu. Meskipun banyak orang yang menyerang gitu ya, Alkitab dibilang bisa menunjukkan beberapa bagian firman Tuhan yang sepertinya datanya berbeda. Misalnya data-data yang ada di Raja-Raja dengan di Tawarik, kadang itu berbeda di dalam peperangan. Maka orang suka mengatakan begitu. Tetapi kita percaya, Alkitab itu sebenarnya itu tidak mengandung kesalahan. Itu inerransi. Itu nanti pembahasan yang lain. Tapi kalau bicara sebenarnya tentang biblical infallibility, itu berbicara tentang Alkitab itu, saya pakai definisi itu dapat dipercaya secara penuh, secara menyeluruh, itu sebagai petunjuk untuk keselamatan dan hidup dalam iman. Dan Alkitab itu tidak akan pernah gagal untuk kemudian menggenapkan apa yang menjadi tujuannya. Jadi tujuannya karena itu, membawa orang-orang yang sudah dipilih itu untuk kemudian diselamatkan, dan ketika diselamatkan itu disiapkan sampai hidup kudus dan tak bercacat pada akhirnya. Jadi Alkitab tidak akan gagal melaksanakan hal ini. Jadi memang sebenarnya kalau berbicara tentang infallibility itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan itu dengan inerransi. Meskipun dua hal yang berbeda. Itu sebabnya kalau di dalam konferensi terakhir gitu ya, apa kayak pendeta-pendeta gitu dari seluruh dunia itu terkenal di Chicago, itu Chicago statement, mereka suka bilang tentang biblical inerransi, itu suka bilang sebenarnya inerransi dan infallibility itu dua hal yang berbeda. Tapi meskipun berbeda itu tidak bisa dipisahkan, karena itu jadi satu kesatuan. Jadi saya berharap dengan definisi ini kita punya ada pemikiran tersendiri gitu tentang seperti apa infallibility. Jadi bukan berbicara lebih banyak kepada perbedaan data-data gitu ya. Tapi ini akan lebih banyak berbicara sebenarnya kenapa sampai kemudian Alkitab yang dari bahasa aslinya yang sekarang sudah tidak ada, yang awalnya yang dibilang autografa naskah aslinya, itu kemudian kita tetap percaya bisa dipelihara oleh pekerjaan Roh Kudus, itu bisa dituliskan kembali, atau nanti saya akan pakai istilah transmisi, dan kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Kenapa di dalam proses seperti itu kita bisa tetap percaya Alkitab itu tidak bersalah, tetap bisa memimpin itu orang-orang yang sudah dipilih untuk bisa percaya, dan kemudian bisa diperlengkapi secara penuh untuk mengerti bagaimana seharusnya hidup di dalam iman yang sejati. Maka mari kita membaca Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Kita bisa lihat langsung ya. Mazmur 19 ayat 8 dan 9, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian pembacaan firman. Saya di bagian ini saya ada garis bawah, ada beberapa gitu ya. Ada empat kata yang saya garis bawahi. Saya ingin menjelaskan empat kata ini. Yang mungkin tulisannya agak kecil gitu ya. Tapi masih bisa dibaca kali ya, dari belakang gitu ya. Dan di dalam yang ada dalam kurungnya itu bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi kita bisa melihat sebenarnya arti sebenarnya itu apa. Karena kesulitan menerjemahkan, kadang-kadang itu menerjemahkan kan harus melihat konteksnya. Yang pertama kata sempurna, di dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata tamim. Kata tamim itu sebenarnya berarti seperti itu ya, complete gitu ya, menyeluruh. Jadi yang dibilang sempurna begitu gitu ya. Itu semuanya ada seperti itu gitu ya. Jadi ini berbicara tentang Alkitab itu. Kenapa kemudian itu apa infallibility? Karena Alkitab itu bersifat menyeluruh. Di dalam keseluruhan, di dalam Alkitab itu bukan cuma membicara satu dua bagian, tapi itu membahas itu secara keseluruhan, bagaimana seseorang itu bisa terus kemudian percaya, terus kemudian bisa hidup sampai di dalam kekekalan. Jadi Alkitab itu mengajarkan secara menyeluruh seperti itu. Dan di dalam mengajarkan seperti itu, di dalam Alkitab itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Karena itu, karena dia menyeluruh gitu. Dan kita bisa membandingkan sebagai bagian-bagian firman Tuhan. Meskipun waktu seseorang membaca, kadang-kadang itu merasa seperti ada kontradiksi. Kalau kemudian di dalam Alkitab itu kita baca, sepertinya ada konsep yang bertentangan. Misalnya di dalam satu bagian, mungkin di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, maka biasanya kesalahannya bukan di dalam Alkitab. Biasanya kesalahannya itu di otak dari orang yang membacanya. Kenapa? Karena begini. Karena waktu kita membaca, kita pasti menafsirkan. Kita tidak mungkin tidak menafsirkan. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau menafsirkan Alkitab. Saya mau baca dengan murni, dengan jelas, dan tanpa penafsiran sama sekali. Kalau betul begitu, gitu ya, maka artinya dia gak baca Alkitab. Kalau dia baca, pasti dia menafsirkan. Apalagi, waktu dia baca Alkitab di dalam bahasa yang berbeda, itu sudah tafsiran. Nanti saya jelaskan kenapa. Kenapa saya mengatakan Alkitab kalau sudah diterjemahkan sebenarnya itu ada penafsiran juga. Jadi ini statement awal saya. Nanti di bagian akhir kita lihat kenapa seperti itu. Kesalahan itu banyak terjadi di situ gitu ya. Jadi misalnya saya nggak berikan contoh di sini. Tapi orang misalnya berbicara tentang keselamatan itu akan bingung sebenarnya kalau mengutip ayat-ayat tertentu dari Alkitab. Setidak-tidaknya kalau dikutip, dicomot ayat-ayat tertentu, kita akan temukan bahwa apa yang diajarkan oleh Alkitab bisa ada tiga perbedaan tentang keselamatan dan tiga-tiganya bertentangan. Kalau dibaca, itu keluar dari konteksnya. Yang pertama, Rasul Paulus bilang di dalam Roma pasal 2 dari ayat 6 sampai selanjutnya, bahwa keselamatan itu bisa, orang bisa mendapatkan hidup kekal melalui perbuatan baik. Jadi kalau baca di situ Roma 2 ayat 6 dan selanjutnya, perbuatan baik bisa membawa orang kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Orang berbuat baik bisa mendapatkan keselamatan. Tapi Paulus juga mengatakan di dalam Efesus 2, pasal yang ke-8, bahwa keselamatan itu anugerah melalui iman. Itu tidak ada perbuatan manusia sama sekali. Tidak ada hasil usaha manusia sama sekali. Maka kalau baca kelihatan, loh, Paulus ini ya agak bertentangan. Di dalam Roma 2 dia bilang, bisa melalui perbuatan baik. Loh, kenapa sampai kemudian di Efesus pasal 2, itu dia bilang, itu tidak ada perbuatan baik sama sekali. Maka jangan-jangan orang pikir, oh Efesus itu ditulis awalnya, yang duluan, itu masih muda si Paulus. Terus kemudian kalau Roma itu ditulis belakangan, mungkin udah lebih bijaksana. Atau ada yang mengatakan, jangan-jangan itu ada yang ketiga sebenarnya, itu Yakobus. Semuanya pasal 2 loh. Yakobus pasal 2 bilang, itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka orang berpikir, kalau begitu yang benar kayaknya Yakobus. Harusnya iman plus perbuatan itu mati. Kalau baca kan bingung kan ya. Saya sengaja cari yang pasal-pasalnya mirip-mirip gitu ya. Pasal 2, pasal 2, pasal 2. Jadi Roma 2, Efesus 2, Yakobus 2. Kalau saya tanya misalnya di kelas-kelas pengajaran, yang benar yang mana? Wah, orang mulai bingung. Tadinya percaya keselamatan itu anugerah, mulai bingung-bingung, mulai mikir, jangan-jangan Yakobus benar juga. Jadi anugerah, iman plus perbuatan. Terus kemudian mulai mikir-mikir, tapi kenapa bicara perbuatan doang juga bisa gitu. Itu karena baca, diambil, lepas dari konteksnya, ditafsirkan sendiri, terus kemudian ambil kesimpulan. Jadi kalau baca Roma pasal 2, itu kan masih pembukaan kan. Paulus mengatakan melalui perbuatan, itu ada tetapinya di berikut-berikutnya. Kalau manusia tidak pernah berbuat dosa, maka sebenarnya dengan perbuatan baik, manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena manusia tidak berdosa. Perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi masalahnya Roma pasal 3, Paulus bilang semua manusia berdosa. Maka tidak ada yang bisa mendapatkan, tidak bisa ada dengan perbuatannya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu masalahnya. Orang baca, apalagi baca surat, itu cuma sepotong-sepotong. Apalagi kalau ada yang sangat percaya dengan ayat-ayat emas gitu ya. Saya enggak tahu, itu ayat emas, yang lain ayat perak, ayat perunggu, nanti ada ayat tembaga, ada ayat tanah, ayat kursi, oh lain kalau gitu. Tapi ini ya, ada kesalahan kalau kemudian kita hanya melihat Alkitab dengan cara begitu. Kita enggak bisa melihat kesempurnaan secara menyeluruh dari Alkitab. Padahal Alkitab harus dibaca berdasarkan konteksnya, membuat kita bisa mengerti sebenarnya. Ada banyak yang kelihatan bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Itu hanya karena kita keluarkan dari konteksnya, dengan pakai penafsiran kita sendiri, apalagi dengan penafsiran ini ya, postmodern zaman sekarang, yang langsung waktu baca Alkitab langsung bertanya, apa artinya buat saya? Jadi seolah-olah penulisnya udah mati, memang sih penulisnya udah mati, maksudnya yang tulisnya udah mati, tapi yang memberikan kepada penulis itu gak mati kan? Roh Kudus belum mati, yang memberikan kepada penulisnya, tapi dianggap udah mati semuanya. Terus kemudian pembaca pertama, penerima pertamanya juga udah mati, maka yang hidup sekarang orang yang lagi baca dengan firmannya. Bisa hidup atau enggak, tergantung dia baca, dia mau tafsirkan seperti apa. Kesalahan waktu mempertanyakan itu yang membuat ada begitu banyak Alkitab itu kelihatan kontradiksi. Yang kedua, itu teguh, atau dalam bahasa Ibrani-nya aman. Aman itu berarti itu ada suatu kepastian, sesuatu yang dapat dipercaya. Jadi begini gitu ya, dan dibilang gini, akibatnya itu bisa memberikan hikmat. Kita berhadapan dengan ada banyak iman dan kepercayaan. Masing-masing mengatakan masing-masing itu kebenaran. Maka bagaimana kita bisa tahu gitu? Di antara yang mengaku benar, maka ada sebenarnya yang kebenaran yang mutlak. Orang Kristen itu terlalu percaya diri gitu ya. Percaya bahwa cuma Alkitab yang benar. Kalau mengaku Alkitab yang benar, yang lain itu salah. Bisa begitu kan ya? Tetapi ada logika yang berbeda. Kita bisa percaya begini. Semua ajaran iman dan kepercayaan bisa mengajarkan kebenaran. Tapi bukan kebenaran yang mutlak. Karena kita bisa bedakan ada kebenaran. Kita bisa mendapatkan kebenaran secara moral dari ada begitu banyak agama dan kepercayaan. Tapi kalau bicara tentang kebenaran yang menyelamatkan, yang berbicara tentang ada penebusan dosa, kita hanya bisa dapatkan satu-satunya di Alkitab. Jadi kita perlu percaya segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan Allah bisa memberikan kebenaran di dalam banyak hal. Di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, di dalam kitab suci, agama dan kepercayaan yang lain. Kita mau belajar, belajar silakan. Karena di situ pun kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran secara moral. Tapi kalau bicara kebenaran yang menyelamatkan, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya ada di dalam Alkitab. Yang bisa menjelaskan secara keseluruhan. Melalui penebusan Yesus yang dimulai dengan pemilihan Bapa, penebusan Yesus Kristus, dan kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam Alkitab kita bisa melihat hal ini. Di dalam seluruh agama dan kepercayaan selalu membicarakan itu soal perbuatan manusia dan menitik beratkan kepada usaha manusia untuk mendapatkan sorga atau nirwana atau yang mereka pikir hidup nanti yang berbeda dengan hidup yang ini. Jadi kita perlu ada suatu kepastian dan dijamin di dalam Alkitab itu firman Tuhan itu ada kepastian. Dan kalau kita bisa mengerti hal ini akan membuat kita dibilang di sini memiliki hikmat. Kita bisa membedakan mana yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Terus kemudian yang ketiga, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9, ini dikatakan tepat dalam bahasa aslinya pakai kata yashar. Yashar itu sebenarnya berarti benar. Jadi tepat itu bisa menjelaskan sebenarnya lawannya dari dosa. Kita kadang salah mengerti tentang dosa itu sekedar, kita memikirkan dosa itu melakukan perbuatan dosa. Padahal dosa itu bukan hanya melakukan perbuatan dosa. Dosa itu waktu meleset sedikit dari sasaran. Maka untuk menghadapi dosa, bukan dengan menghindari dosa. Menghadapi dosa justru melakukan yang tepat, yang benar. Karena dosa itu meleset dari sasaran, Maka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu melawan dosa. Jadi banyak orang berpikir, yang penting saya gak berdosa, saya tidak melakukan perbuatan dosa, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya tidak begini, saya tidak begitu, saya ini orang baik. Loh, tidak begitu bukan berarti tidak berdosa. Karena ada banyak orang yang kelihatan baik, justru jauh lebih berdosa dibandingkan orang-orang yang kelihatan melakukan perbuatan dosa. Karena bagi Tuhan dosa yang lebih besar, meskipun kadangkala membedakan besar dan kecil, itu sebenarnya tidak perlu dan tidak harus. Tetapi ada ayat-ayat tertentu yang Tuhan marah sekali. Di situ digambarkan bahwa Tuhan membenci orang yang angkuh hatinya. Jadi orang bisa kelihatan sepertinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi begitu dia sombong, dia berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada banyak akar dari segala ini ya, keberdosaan manusia sebenarnya di situ gitu ya, dalam kesombongan, di dalam keangkuhannya, yang kemudian itu dia bisa melakukan perbuatan dosa. Yang salah satu terbesar dalam kesombongannya itu menolak Tuhan seolah-olah yang menjadi utama di atas semuanya. Jadi Alkitab justru memberikan itu apa yang tepat, yang benar. Itu membantu kita untuk melawan dosa, dan ini dibilang menyukakan hati. Karena waktu kita bisa melihat gitu dengan tepat apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan, dan kemudian kita bisa melakukan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu akan menyukakan hati. Karena hidup kita untuk apa sih sebenarnya? Kita dicipta untuk apa gitu? Kita dicipta hanya untuk menghabiskan hidup-hidup kita, tahun-tahun hidup kita dengan segala berkat Tuhan, terus kemudian kita nikmati semua berkat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hanya untuk itu. Atau sebenarnya Tuhan mencipta kita karena dia punya sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang dalam Efesus 2 ayat 10 dibilang, kita punya pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan kita perlu ketepatan untuk kemudian mengerti kehendak Tuhan. Biar bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Dan itu bisa berbahagia gitu. Orang bisa bersuka cita. Kalau dia tahu buat apa dia hidup di dunia ini, apa yang harus dilakukan, mungkin bisa kelihatan lebih sulit dibandingkan orang lain. Tapi tidak berarti orang yang hidup jauh lebih sulit itu tidak lebih bersuka cita dibandingkan orang-orang yang kelihatan hidupnya sepertinya kesulitan sedikit. Jadi kita perlu mengerti gitu ya, justru dengan Alkitab seperti ini, itu akan membuat kita mengerti kebenaran, kita bisa ini bersuka cita dalam Tuhan. Dan yang keempat, itu murni, atau dalam bahasa aslinya itu pakai kata bar. Bar itu artinya sebenarnya lebih tepat kepada ada kejelasan gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu ada banyak hal di dalam firman Tuhan sebenarnya jelas. Kalau kita tahu cara baca Alkitab, kita akan kaget gitu sebenarnya. Alkitab itu tidak sesulit seperti yang dipikirkan banyak orang. Meskipun ada bagian-bagian tertentu yang memang sulit, dan ada bagian-bagian tertentu yang memang misteri, yang mau dipikirkan bagaimanapun, mau berdoa bagaimanapun, tetap tidak bisa mengerti. Misalnya, waktu berbicara tentang Allah kita, terus kemudian di dalam Matius pasal 3 ayat 16-17, itu muncul ada tiga pribadi. Yang pertama, Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus kepada Yesus Kristus, anak Allah yang jadi manusia. Dan kemudian ada Roh Kudus itu yang turun seperti burung merpati gitu ya. Waktu mengerti hal ini, wah Allah kita kok begini ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan kesatuan keberadaan Allah? Kalau kemudian kita melihat ada tiga pribadi yang muncul di dalam kelihatan terpisah seperti itu. Nah ini sulit karena kesatuannya itu kan kesatuan mistis. Sama seperti waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu orang sulit mengerti. Banyak orang berpikir, oh Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Padahal Tuhan Yesus gak ngomong begitu. Dia bilang aku dan Bapa itu satu keberadaan. Nah mengerti tentang satunya itu sulit bagi kita. Mau memikirkan dengan cara bagaimanapun, kesatuan mistis itu tidak akan kita sampai seperti itu. Sedikit pengertian yang mungkin kita bisa dapat, itu kalau antara suami istri, itu dibilang dua menjadi satu. Itu bisa mengerti sedikit tentang kesatuan Allah Tritunggal. Cuman itu kan dwi tunggal, dua menjadi satu. Kalau Allah Tritunggal kan itu tritunggal. Jadi tetap masih ada perbedaan. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk mengerti salah satunya lewat pernikahan. Jadi kalau dalam menikah tidak makin mengerti Allah Tritunggal, ada yang salah dengan pernikahannya. Saya serius. Karena Tuhan izinkan banyak hal sebenarnya untuk bisa mengenal tentang siapa dia, bagaimana anugerahnya, bagaimana berkat-berkatnya. Dan kalau kita bisa melihat dengan jelas, ini dibilang di sini jelas itu membuat mata bercahaya. Karena di dalam kejelasan firman Tuhan, itu kita seperti mendapatkan pencerahan sebenarnya. Dan pencerahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ini yang membuat gitu. Ada seperti ini, mata bercahaya itu menggambarkan ada kegembiraan, mirip dengan sukacita di ayat yang ke-9 tadi ya, yang nomor 3. Mirip dengan waktu kita mengerti kebenaran. Kita kan kalau lihat dengan jelas, itu kan akan membuat, iya, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Menurut saya, di dalam ketidakbersalahan Alkitab ini dirangkum semuanya oleh Mazmur 19 ayat 8, ayat 9. 8 dan 9 ini, yaitu bicara tentang karena ada kesempurnaan menyeluruh, maka Alkitab itu tidak mungkin salah gitu ya. Terus kemudian karena Alkitab itu pasti dapat dipercaya ya, maka tidak ada kesalahan-kesalahan dan Alkitab tidak mungkin menuntun kita ke jalan yang salah. Kalaupun ada yang salah karena baca Alkitab, itu salah sendiri. Karena dia mau menuntun Alkitab dengan pemikirannya, bukan dengan membiarkan ada pekerjaan Roh Kudus melalui Alkitab itu memimpin, mengubah hidup kita. Dan kemudian menyempurnakan kita sampai kudus dan tak bercacat. Ini disimpulkan di sini. Tapi kita perlu tahu juga gitu ya, di dalam sejarah, bagaimana sampai kita memiliki Alkitab. Beda ya. Saya sengaja bilang Alkitab begini. Kenapa? Karena saya lebih setuju dengan teknologi zaman sekarang. Saya perlu jelaskan sedikit kenapa. Karena beberapa kali saya khotbah, saya gak bawa Alkitab begini. Jadi sudah mungkin hampir 10 tahun saya khotbah, saya jarang bawa Alkitab begini. Jadi saya biasanya dari dulu itu bawa PDA, bawa apa gitu ya. Terus bawa tablet gitu ya untuk khotbah. Dan orang suka tanya, Alkitabnya mana? Saya bisa jawab, saya bawa Alkitab, bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, bahasa Inggrisnya ada beberapa versi, dan bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan lamanya, dan ada terjemahan baru. Mau pilih yang mana? Plus, saya punya ada alat-alat itu untuk bagaimana bisa menggali Alkitab dari bahasa aslinya. Jadi kalau bahasa aslinya enggak tahu, itu tinggal ditunjuk, dia jelaskan arti katanya begini, begini, begini. Terus kalau kurang lagi, terus kemudian masih tetap mengerti, saya langsung punya beberapa tafsiran yang kemudian bisa menjelaskan. Maka ya, saya bukan bilang semua harus memiliki begini. Kenapa keuntungannya? Karena kalau kita punya banyak Alkitab, kita banyak versi Alkitab ya, kita bisa melihat seperti apa sebenarnya Alkitab yang pertama. Karena ini, kita berada di dalam sejarah gitu ya, bahwa Alkitab kita itu berkembang. Saya kasih contoh itu di dalam gambar, ini perjanjian lama gitu ya. Ini contoh dari Mazmur, tapi bukan Mazmur yang kita baca. Kalau baca tulisannya ya, itu ya, belajarnya saya gak tahu harus berapa tahun gitu ya, untuk bisa baca begitu gitu ya. Kalau baca yang di bawahnya itu gampang, karena sudah dibantu dengan ditambahin ada vokalnya. Kalau aslinya itu di atas itu tanpa vokal sama sekali. Bacanya dari kanan ke kiri. Terus kalau mau baca begitu, saya sih ya ngajar bahasa Ibrani gitu ya. Satu tahun gitu ya, satu semesternya itu 3 SKS di salah satu sekolah teologi gitu ya. Tetap aja sesudah satu tahun habis 6 SKS pada gak bisa-bisa juga gitu ya. Tapi kalau saya gak lulusin itu kasihan juga. Nanti muncul lagi 2 tahun lagi gitu. Makanya saya tutup mata lah. Anggap aja itu pertanggungjawaban di hadapan Tuhan lah. Tapi itu ada kesulitan karena membacanya itu, belajarnya itu gak gampang. Padahal itu udah dikasih ada pendekatannya untuk bisa baca aslinya. Apalagi kalau aslinya begitu gitu ya, ada robek-robeknya. Itu harus ditebak sebenarnya hurufnya apa gitu ya. Itu muncul sih itu. Dan hurufnya pun ada beberapa yang agak mirip-mirip gitu ya. Kalau mirip-mirip, itu orang harus lihat gitu. Kalau mirip terus kemudian ada kepotong sedikit, itu bisa berarti yang lain loh. Artinya bisa beda. Satu kata pun dalam bahasa Ibrani, karena apa vocabularinya sedikit sekali, itu bisa banyak arti. Jadi satu kata kalau terjemahkan misalnya ke bahasa Indonesia, itu bisa ada 5-6 arti yang berbeda-beda. Jadi cara menerjemahkannya bagaimana? Orang harus mengerti konteksnya. Plus itu ada seninya. Maksudnya seninya, Itu ada pekerjaan Roh Kudus juga untuk kemudian kita bisa ada kayak pakai kayak ada perasaan gitu ya. Untuk kemudian bisa melihat sebenarnya yang paling pas, paling tepat itu diterjemahkan apa. Maka dia mengatakan kalau belajar bahasa Ibrani lebih cocok dengan wanita. Karena pakai banyak pakai perasaan gitu ya. Untuk tapi ahli-ahli perjanjian lama banyakkan pria daripada wanita. Tapi beberapa wanita itu justru jadi ahli perjanjian lama. Jarang sekali itu wanita itu menjadi ahli perjanjian baru. Kenapa? Karena waktu baca Alkitab dalam perjanjian baru, dalam bahasa aslinya, itu butuh logika yang sangat kuat. Jadi untuk belajar bahasa Yunani-nya. Karena tensisnya kata kerjanya itu bisa sampai 64 kalau saya nggak salah ingat, dengan turunan-turunannya. Bahasa Inggris itu paling banyak cuma 16. Jadi yang bisa mendekati misalnya diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu bisa cuma sampai 16 gitu tensis. Kalau bahasa Indonesia itu tanpa tensis. Bukan tanpa batas. Indonesia itu gak ada bentuk waktu kan ya. Jadi kalau kita bilang dulu, ya cuma pakai kata keterangan waktu dulu. Kalau sekarang, ya pakai kata keterangan waktu sekarang. Kalau nanti, ya nanti gitu ya. Kalau sampai selama-lamanya, ya begitu. Sampai selama-lamanya. Jadi, tapi kalau di dalam bahasa Yunani gak begitu. Dia ada banyak sekali. Yang Inggris pun itu kesulitan. Misalnya tenses perfect di dalam bahasa Yunani gitu ya. Itu perfect bukan sama seperti bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ada present perfect, ada past perfect. Itu present perfect itu kalau dimulai dari dulu tahun kapan, sampai itu terjadi misalnya sampai sekarang. Itu present perfect. Kalau past perfect dari dulu kapan, sampai berapa tahun kemudian itu sudah selesai. Kalau tense is perfect bahasa Yunani lain. Dulu sudah pernah terjadi, sudah selesai, terjadi satu kali, sudah selesai, tapi dampaknya terus menerus sampai sekarang. Dan itu ada banyak di dalam perjanjian baru yang sulit sekali diterjemahkan. Jadi misalnya soal dikuduskan. Ada istilah-istilah misalnya dikuduskan. Dikuduskan itu suka pakai tenses begitu. Jadi sudah sekali terjadi waktu disalib, Kristus disalib itu menguduskan kita. Dan itu sudah selesai. Dikuduskannya itu sudah selesai situ. Tapi dampaknya itu terus menerus sampai sekarang. Maka itu kemudian ada istilah kayak already but not yet. Itu karena dari kayak begitu itu tenses itu yang bisa menjelaskan. Nah kalau diterjemahkan bahasa Inggris kan bingung gitu ya. Dia mau pakai past tense plus present perfect gitu ya. Maka Alkitabnya bisa panjang sekali gitu ya. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia bingung juga gitu. Di dalam bahasa aslinya cuma satu kata, masa di Indonesia jadi dua kalimat. Loh iya bisa jadi dua kalimat. Itu. Maka jangan-jangan Alkitab kita, waduh bahasa Indonesia bisa jauh lebih panjang. Maka kadang-kadang diterjemahkan begitu saja dan orang yang membaca itu tidak bisa mengerti. Ada kesulitan gitu ya, karena di dalam Alkitab itu ada beberapa proses. Jadi itu saya sudah jelaskan, itu sebenarnya proses penerjemahan. Sebelum sampai proses penerjemahan itu ada proses namanya itu transmisi. Transmisi maksudnya begini, Alkitab kan misalnya kayak begitu ya, yang dibilang kayak ada gulungan dari papirus itu ya, itu dari papirus. Jadi itu ditulis begitu, itu kan gak bisa bertahan lama sekali. Maksudnya gak bisa bertahan itu gak bisa ribuan tahun. Itu mulai kelihatan kan itu mulai ada rusak, rusak, rusak. Jadi sebelum rusak itu dituliskan kembali. Biar apa? Biar tetap ada kopinya gitu ya. Itu sebabnya misalnya kalau dibilang naskah aslinya mana? Ya udah gak ada. Naskah aslinya udah gak ada sama sekali. Tapi dituliskan kembali, dituliskan kembali, dituliskan kembali. Untuk tetap menjaga gitu. Orang bilang kalau begitu mungkin salah dong waktu dituliskan kembali. Maka di sini yang perlu kita mengerti. Kita tradisi menuliskan berbeda dengan tradisi orang Ibrani. Orang Israel kalau menulis begitu, itu betul-betul mereka sangat tekun dan mereka takut sekali. Jangankan begitu. Mereka menulis nama Tuhan, jadi itu YHWH, baru mau tulis nama itu, dia harus merenungkan dulu. Dosanya apa hari ini? Kalau dosanya, ya sedikit dosanya kecil, dia cuci tangan, dia berdoa. Tapi kalau dia merasa dosanya besar, dia harus mandi, bersih-bersih, terus kemudian menyembah Tuhan, terus kemudian dia tulis kata itu. Itu baru satu kata loh. Kita mungkin gak seserius itu. Gitu. Jadi kalau tahu begitu aja, gitu ya, mereka serius sekali. Itu bagaimana mereka mengagungkan itu menulis Alkitab. Karena ada orang-orang yang menyerahkan diri khusus untuk begitu gitu ya. Itu untuk tuliskan lagi, tuliskan lagi, tuliskan lagi. Jadi ada yang menulis, ada yang memeriksa gitu ya. Jadi itu yang menjamin karena pekerjaan Roh Kudus sebenarnya, bukan karena orangnya sebenarnya. Pekerjaan Roh Kudus yang akan membuat proses transmisi itu tidak akan salah. Kalau ada kesalahan, biasanya langsung diseleksi. Itu dibuang, dibakar. Kecuali kalau kemudian ada ajaran-ajaran sesat yang sengaja untuk kemudian seperti menuliskan kembali, tetapi kemudian diubah berdasarkan pemikiran, penafsiran mereka. Itu kita enggak anggap. Karena sudah ada seleksi dalam sejarah, bapak-bapak gereja pun bisa melihat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Soal transmisi perjanjian lama sih ya, itu enggak ada masalah sama sekali gitu ya. Karena di dalam zaman Tuhan Yesus, itu kan sudah diterima gitu ya. Seluruh perjanjian lama itu sudah lengkap, sudah ada. Jadi misalnya kanon perjanjian lama itu sudah diterima. Dan Tuhan Yesus menerima semuanya. Jadi dalam proses selanjutnya, itu tidak ada permasalahan sebenarnya dengan perjanjian lama. Yang jadi perdebatan itu perjanjian baru. Karena perjanjian baru seharusnya lebih dekat, tapi naskah aslinya juga enggak ada. Maksudnya udah hilang juga, udah rusak. Ya karena itu dibuat ada dituliskan kembali gitu ya. Itu nanti di situ itu saya kasih contoh misalnya itu ya. Kayak namanya itu kayak scroll. Nanti terus kemudian dibuat itu ada tulisannya kok hilang ya. Itu oh ada ya. Jadi itu ya. Jadi dari papirus itu terus kemudian dibikin itu ya, scroll gulungan itu ya, gulungan. Jadi disambung-sambung jadi kayak gulungan. Jadi baca Alkitab berbeda, itu dibuka begitu. Itu sebenarnya kayak yang awalnya tadi juga itu gulungan juga. Tapi kemudian diganti gitu ya dengan yang lebih kuat, itu gulungan dari kulit binatang. Nanti ada gambar selanjutnya, itu ada gulungan dari kulit binatang. Terus itu ya biar lebih lama. Dan itu yang kemudian dikenal dengan nama kodex. Jadi kebanyakan itu pakai dari kulit domba, dibuat di dalam gulungan-gulungan begitu juga. Tapi beberapa kemudian dimulai dibuat dalam bentuk buku gitu ya. Jadi terus kemudian bisa lebih, itu contohnya gitu ya. Kalau mau baca itu sulit sekali, karena semua hurufnya nyambung. Jadi kalau bahasa Ibrani susah baca, bahasa Yunani juga susah baca. Karena orang harus tentukan mana yang satu kata. Kelihatan gak ya tulisannya? Itu huruf besar semua, bacanya dari kanan ke kiri. Terus hurufnya nyambung semuanya. Jadi orang harus pilih, ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata, ini satu kata, yang satu kalimat mana. Jadi orang kalau baca aja gak bisa gitu ya. Apalagi bisa tentuin mana satu kata gitu ya. Jadi ini kesulitan gitu ya. Jadi orang-orang yang jadi ahli baca begini itu, yang teliti itu sebenarnya anugerah Tuhan juga besar sekali. Kalau mereka terus kemudian bisa begini, terus kemudian ajarin kepada kita gitu ya. Jadi itu tidak semua harus belajar sebenarnya, tapi setidaknya kita tahu di dalam prosesnya. Itu penulisan kembali, sampai kemudian ada beberapa kodeks yang dibilang berharga, bernilai, masih sampai sekarang masih ada. Itu karena maksudnya bernilai itu ada di tahun-tahun 300-an, itu mading masih bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun beberapa bagiannya ada yang udah hilang juga gitu ya. Tapi ini bisa menolong untuk orang-orang bisa mengerti bahwa yang sekarang ini pun itu bukan sembarangan orang terus kemudian menuliskan kembali. Itu ada dasarnya dan itu bisa dibandingkan dan kita bisa lihat ini tidak mengandung kesalahan. Yang sulit selanjutnya itu, saya lompat langsung ya, itu kalau di dalam penerjemahan Alkitab. Alkitab sebenarnya pertama kali diterjemahkan itu dari bahasa Ibrani-nya yang perjanjian lama, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu namanya Vulgate atau Vulgata. Itu kenapa diterjemahkan ke bahasa Latin? Karena waktu itu bahasa Latin itu jadi bahasa resmi pemerintahan Romawi. Jadi itu dianggap jadi seperti Alkitab resmi yang bisa dipakai oleh semuanya. Tapi tradisi waktu itu yang bisa baca Alkitab itu cuma pemimpin-pemimpin gereja. Karena orang itu gak bisa punya Alkitab. Orang kaya luar biasa pun itu gak bisa punya Alkitab. Karena pertama kalau dia harus punya Alkitab, dia harus minta dituliskan lagi kan. Kan kopinya itu kan gak sekarang kita, ya kopi aja atau tinggal beli. Ini harus tuliskan kembali, tuliskan. Sekali menuliskan seluruh Alkitab itu habis berapa belas atau puluhan tahun. Terus kemudian mau bawa itu gimana cara bawanya? Karena gulungannya banyak kan. Mending kalau hari ini atau satu minggu atau satu bulan Atau satu tahun bahas kitab Yesaya. Oh iya, yang dibawa cuma Yesaya doang. Itu ada kira-kira dua gulungan. Itu terus kemudian ya udahlah dipikul masih bisa meskipun agak berat. Jadi kalau mau bawa seluruh Alkitab, maka mungkin ya dia bawa satu pedati gitu ya dengan gulungan-gulungannya biar bisa bawa seluruh Alkitab. Tapi bagaimana dapatnya? Karena nggak dikasih dan nggak boleh. Karena kalau punya pun nggak tentu bisa baca. Karena itu ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waktu di dalam diterjemahkan bahasa Latin, ada beberapa orang itu yang di dalam posisi atas itu mulai bisa dapat dan mulai bisa baca kan. Tapi Alkitab itu jadi kemudian bisa dibaca lebih banyak orang, itu justru waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi pertama kali diterjemahkan oleh John Wycliffe. Jadi John Wycliffe itu menerjemahkan itu yang dibilang versi Wycliffe. Dia terjemahkan itu dari bahasa Latinnya itu Vulgata, terjemahkan ke bahasa Inggris. Akibat dia menerjemahkan Alkitab, dia dianggap sesat. Jadi waktu dia udah mati pun, karena dianggap sesat oleh Gereja Katolik Roma waktu itu, maka waktu itu belum Katolik Roma, namanya Gereja Katolik gitu ya. Itu karena dianggap sesat, maka sudah mati pun lama tetap digali kuburannya. Diambil tulang-tulangnya, dibakar habis, debunya dibuang ke sungai. Itu hukuman bagi yang sesat. Jadi pertama tulangnya dicambuk-cambuk dulu, terus kemudian itu ya udah tulang juga begitu mau dicambuk silahkan. Itu Wycliffe yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu versi yang jauh lebih baik itu oleh William Tyndale. Tyndale itu terjemahkan itu aslinya dari bahasa Ibrani Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Akibatnya dia juga dihukum mati. Tapi lebih beruntung Wycliffe gitu ya. Wycliffe udah mati duluan baru terus kemudian dicambuk. Kalau William Tyndale itu dia di kayak disalib gitu ya. Disalib, terus kemudian ya dianiaya, terus dibakar. Tapi ada yang bilang dibakarnya itu waktu udah mati sebenarnya, dianiaya. Tapi sebelum dia mati, dia teriak ada satu kalimat katanya, dalam bahasa Inggris ya. Dia bilang kayak kalau diterjemahkan, ya kayak begitu ya, oh Tuhan, itu bukakan mata Raja Inggris. Ini orang Inggris soalnya. Dan memang akhirnya terus kemudian nanti salah satu Alkitab yang paling terkenal itu King James kan. King James Version, jadi itu Alkitab yang literal, itu Raja Inggris kan. Jadi doanya William Tyndale itu di situ itu memang dijawab gitu ya. Meskipun menerjemahkan Alkitab biar bisa dibaca, itu membuat itu dia harus mati. Kita kalau mengerti sebenarnya ini kita bisa lebih menghargai sebenarnya Alkitab. Karena perjuangannya itu untuk membuat banyak orang bisa membaca Alkitab, itu tidak segampang yang dipikirkan oleh kita sekarang. Tinggal Alkitab dikasih gratis atau kita beli begitu aja, terus kemudian kita punya banyak, terus kemudian ada yang udah berdebu Alkitabnya, terus kemudian nggak tahu udah apa, ada yang udah lecek setengah mati, nggak tahu dibaca atau kena apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa tahu ya, kita bisa dapat. Sampai kemudian kita perlu tahu ada beberapa versi terjemahan. Karena menerjemahkan tadi Alkitab saya bilang ada penafsiran. Setidak-tidaknya ada tiga cara menerjemahkan Alkitab. Yang pertama itu cara yang sangat disukai oleh orang-orang yang belajar bahasa aslinya, yaitu cara harfiah. Contohnya misalnya saya kasih itu versi bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia kan itu sangat terbatas. Itu misalnya itu King James Version, atau kalau yang lebih baru New American Standard Bible, atau yang paling baru English Standard Version. Saya lebih suka yang English Standard Version, itu lebih baik, lebih modern, dan menurut saya lebih akurat. Dibandingkan dua itu, King James sama New American Standard Bible. Terus kemudian, dan penafsirannya lebih pas. Karena Alkitab saya bilang harus ditafsirkan. Dari satu bahasa ke bahasa yang lain, tidak mungkin tidak harus ada penafsiran. Yang kedua itu cara penerjemahan bebas. Bebas itu yang diterjemahkan cuma gagasan-gagasannya. Itu kayak bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau baca bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan secara bebas. Yang penting kita bisa tangkap konsepnya. Dia tidak terlalu peduli sebenarnya struktur kalimatnya bagaimana. Meskipun tetap ada struktur kalimatnya. Atau di dalam bahasa Inggris itu Today English Version. Dan yang terakhir itu kesesuaian dinamis. Dan ini banyak yang dipakai dan lebih populer. Itu mencoba menerjemahkan itu ada beberapa kata, kalimat, idiomnya, atau apa gitu yang dari budaya yang berbeda zaman dulu, itu dicoba dijelaskan di dalam zaman sekarang. Salah satu contoh yang paling terkenal itu New International Version. Ini Alkitab bahasa Inggris yang paling terkenal dan paling laku karena dianggap waktu baca bisa lebih dimengerti gitu ya. Ini NIV. Kalau bahasa Indonesia menurut saya mengikuti proses ini juga. Kayaknya Lembaga Alkitab Indonesia juga kayaknya pakai ini, kesesuaian dinamis. Meskipun saya tidak konfirmasi ke mereka gitu ya. Jadi kalau kita tahu cara mereka menerjemahkan ini, maka saya anjurkan, waktu saya udah habis sebenarnya, 5 menit lagi ya. Saya menganjurkan, itu waktu kita baca Alkitab, jangan hanya baca satu versi Alkitab. Kenapa? Karena kalau satu versi Alkitab, hanya satu penafsiran. Jadi kalau kita bisa baca di dalam bahasa yang lain, sebaiknya baca beberapa versi Alkitab sebelum kita mencoba menafsirkan Alkitab itu. Orang mengatakan, apakah Alkitab misalnya bahasa Indonesia banyak salahnya? Oh, saya bukan bilang banyak salahnya. Tapi yang dibilang Alkitab bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Misalnya bahasa Indonesia. Yang dibilang Alkitab dimulai dari ada naskah aslinya di dalam bahasa aslinya sampai kemudian dituliskan kembali dan kemudian diterjemahkan. Kita perlu mengerti konsep ini. Soalnya kalau tidak, di dalam terjemahan yang kita punya itu sudah ada penafsiran. Dan kalau kemudian kita tafsirkan lagi dari penafsiran yang sudah ada, jangan-jangan kita akan melakukan penafsiran yang salah. Kemungkinan penafsiran di dalam Alkitab kita ada yang bisa berbeda dengan aslinya. Saya bukan bilang terus kemudian Alkitab kita banyak salahnya. Saya tetap percaya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini cukup untuk membawa kita percaya kepada Kristus dan bahkan bisa membuat kita bertumbuh sampai kepada kudus dan tak bercacat. Tapi kalau kemudian kita bisa membaca dengan membandingkan terjemahan yang lain, yang akan kita dapat itu lebih jauh berlimpah dibandingkan hanya membaca satu versi. Karena Alkitab kita ini waktu diterjemahkan, itu ada orang-orang mempunyai teologi tertentu, terus kemudian menerjemahkan ini. Tergantung dia punya teologi apa, dia bisa menerjemahkan bagian itu berdasarkan teologi pemikirannya dia. Salah satu contoh itu soal bahasa roh. Di aslinya tidak pernah ada kata roh. Yang ada itu cuma bahasa. Karena kata yang diterjemahkan bahasa harusnya bisa dilihat itu beberapa tafsiran gitu ya. Bisa diterjemahkan bahasa, bisa diterjemahkan lidah, bisa diterjemahkan kata-kata yang tidak beraturan. Maka penerjemah harus pilih yang mana yang mau diterjemahkan. Di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa roh, ditambahkan kata roh. Karena ada apa? Karena ada teologi di balik itu untuk kemudian menafsirkan apa yang harus dituliskan. Jadi itu salah satu contoh gitu ya. Saya tidak ingin membuat terus kemudian kita jadi tidak percaya Alkitab karena tujuannya justru kita harus percaya Allah di dalam kebenarannya. Ini sudah memberikan kebenaran. Dia memimpin di dalam proses baik penulisan kembali maupun penerjemahan. Tapi bukan berarti terus kemudian kita cuma terima begitu saja dan kemudian tidak menghargai prosesnya itu gitu ya. Justru kalau kita baca dengan berbagai perbandingan, kita bisa melihat gitu dan kita lebih menghargai prosesnya. Kenapa sampai kemudian Alkitab ini sampai kepada kita? Waktunya udah habis dari tadi dan saya harus berhenti. Kalau tidak mungkin bukan hanya Pak Yusuf yang gelisah. Semuanya gelisah. Biarlah kita makin mengerti gitu ya, anugerah Tuhan kepada kita, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita itu melalui firman-Nya. Kita bisa menghargai dalam proses sejarah juga bisa sampai kepada kita. Kita bisa membaca, kita bisa tahu cara bacanya. Kita bisa tahu cara menggali, cara menafsirkannya. Dan saya jamin satu hal, kita akan puas pada Tuhan. Yang bukan hanya membuat kita mengerti rencana dan kehendak-Nya, tapi Dia mengubah hidup kita dan kita bisa lebih tepat memuliakan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami dan khususnya Engkau memberikan Alkitab bagi kami. Dan kami percaya juga dengan pekerjaan Roh Kudus yang akan terus memberikan pencerahan kepada kami, bahkan di dalam kebodohan kami, di dalam kesalahan kami, kami tetap percaya ada pimpinan Roh Kudus yang ingin membawa kami ke dalam kelimpahan firman, yang ingin mengajarkan kepada kami dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Maka ajar kami untuk menghargai anugerah itu. Kami juga bisa belajar untuk bisa melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Ketika kami belajar bagaimana cara membaca, cara menggali, cara menafsirkan Alkitab. Membuat kami bisa mendapatkan segala kelimpahan yang sudah Engkau sediakan bagi pribadi kami masing-masing. Membuat kami bisa lebih tepat lagi melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami bisa lebih memuliakan Kau. Ini permintaan doa kami, kami percaya Engkau mau mendengarkan doa kami. Karena kami minta hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami, Tuhan, dan gembala hidup kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kami undang berdiri untuk kita bersama boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat yang tercantum dalam warta di dalam halaman 9. Mari kita sama-sama, mari kita buka suara, kita berdoa.